Wah, berkahi majelis ini. Wah, yang maha menatap, catatkan pertemuan ini, pertemuan yang engkau ridhoi. Bukakan hati yang tertutup, cahayai hati yang gelap, teguhkan yang masih goyah, ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Ada hal yang membuat hidup ini ajeg, yaitu kita percaya kepada orang yang menepati janji. Benar. Kalau ada orang yang berjanji dan kita tahu beliau orang yang suka menepati janji, enak, kita jadi bawa tenang. Yang tidak tenang itu adalah kalau kita gaul dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Bicara bohong, berjanji tidak ditepati, diberi amanah, tidak amanah. Kalau dengan manusia yang serba terbatas kemampuannya sudah bisa membuat kita tenang dengan janjinya, bagaimana kita tidak tenang dengan janji Allah, penguasa, pencipta, pemilik, penentu segala-galanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Pasti ditepati. Makanya orang yang beriman enak sekali hidupnya. Bersandar saja kepada janji Allah. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari janjinya. Tidak mungkin. Ada sebuah ayat yang panjang sebetulnya tentang Nabi Musa ya, yang dihanyutkan. Yang oleh Allah ditakdirkan dihanyutkan, tapi ibunya akhirnya menyusui. Ya, semua ini diatur oleh Allah untuk menunjukkan bahwa janji Allah itu pasti. Apa saja janji Allah subhanahu wa ta'ala. Surat, karena ini wajahnya wajah banyak masalah ya, ingin ada solusi. Solusi itu bukan karena pinter. Solusi itu bukan karena hebat. Solusi itu yang terbaik bukan karena berpengalaman, bukan. Bukan karena relasi. Solusi terbaik itu karena janji Allah terhadap ahli takwa. Surat At-Talaq ayat 2. Silakan Ustaz Omay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. At-Talaq ayat 2-5. Nah, begitulah hadirin. Jadi kalau ada masalah, jangan sibuk menyelesaikan sendiri. Sibuklah untuk mengevaluasi kualitas ketakwaan ke Allah. Apa itu takwa? Takwa itu keyakinan yang berbuah patuh kepada perintah, menjauhi larangan, dan pasrah ke Allah. Jadi bukan pinter. Pinter enggak ditolong Allah, ngawur. Bukan perkara berpengalaman. Berpengalaman tidak ditolong Allah juga ngawur. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis ahli takwa. Dengan bisnis makin dekat dengan Allah, makin patuh ke Allah, makin menjauhi larangan Allah, nanti Allah ngurus urusannya. Perlu modal, semua modal milik Allah, nanti didatangkan. Perlu ahli keuangan, nanti Allah tahu siapa yang pas di kita. Perlu ahli manajemen, perlu ahli sistem, nanti didatangkan. Karena semua makhluk yang ahli juga milik Allah. Tapi nanti yang frekuensinya sama. Saudara pikir ngebangun Darut Tauhid ini gampang? Aduh, pusing deh. Masya Allah. Dengan 3.500 santri, berbagai karakter, pengalaman, usia, dari menitipan bayi sampai senior 80 tahun. Aduh, liar. Kalau dipikir sendiri. Tapi karena ada Allah yang ngurus semuanya. Bagaimana coba? Di sana di Eko Pesantren mata air surut. Sedangkan santri harus wudhu, harus minum, harus mandi. Seorang kebutuhannya jelas. Dikali 1.000 saja sudah berapa, ya. Tapi ada saja jalannya. Begitu, di sini juga begini. Orang tua mau naik ke sini susah, jadi di bawah ada saja yang jual lift, ya. Ada di mana-mana. Yang penting kan ada uangnya, enggak. Ada uangnya, sedangkan sudah dibeli lift, tidak perlu pakai tenaga santri yang narik-narik. Ada jalan. Makanya jangan takut oleh masalah, karena semua masalah itu sempurna dalam genggaman Allah. Takutlah jauh dari Allah, takutlah nggak ditolong oleh Allah. Ini nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Allah sudah janji wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi bekal ada yang tidak terjangkau oleh kita, sengaja oleh Allah dibuat kita enggak kekejar oleh pikiran kita, supaya nanti kerasa kejutannya dari Allah. Kalau semuanya sudah diketahui kan enggak rame, hadirin. Coba nonton penalti sudah tahu bekal tidak gol. Enggak menarik. Nonton sinetron, udah tahu ceritanya. Oh, si itu bekal mati. Nggak rame, nggak ada tegang lagi. Nah, Allah tuh membuat banyak kejutan supaya rame aja hidup ini. Begitu. Jadi kalau ada masalah mah, jangan takut oleh masalahnya seberat apapun. Karena berat itu hanya versi kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang berat. Segera evaluasi diri. Yang 5 at kemarin itu ya. Tekadnya sudah bulat belum ke Allahnya. Kemudian tobatnya, perbanyak tobat. Jauhi maksiat. tingkatkan ketaatan kepada Allah dan tebar manfaat. Yang kedua, janji Allah tentang wa may yatawakkalna 'alallah fahuwa hasbuh. Ini janji, barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi hidup tuh bukan perkara punya tidak punya, bukan perkara banyak sedikit, tapi yang penting tiap perlu ada atau cukup. Kalau ada enggak cukup mau apa deh? Kan? Perlu 2 juta ada 2.000. Stres. Tidak penting ada tuh, yang penting cukup. Ibu punya selop 10, enggak ada yang cukup. Bagaimana? Tetap nyeker ya. Dan yang tahu keperluan kita itu Allah. Makanya hidup berkecukupan itu adalah milik ahli tawakal. Tenang deh, tenang. Jadi hidup cukup itu tergantung tingkat keyakinan ke Allah. Kalau yakin ke Allah, sehingga kita ini tidak bersandar kepada selain Allah, cukup tuh. Dan tidak bisa bohong. Saya yakin. Belum tentu. Mulut dengan hati bisa beda. Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Surat Qaf ayat 6 tadi ya. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Surat Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Jadi yang ingin berkecukupan, tanya sampai sejauh mana, bulat enggak kita yakin dengan urusan Allah, jaminan Allah. Hadirin ingat ya, ana inda zonni abdi bi, janji Allah tuh, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ustaz, hadis tentang tawakal Ustaz punten. Tidak usah nunggu air, semuanya akan datang pada waktunya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan sore hari kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuh, kesempurnaan tawakal. Wah, kalau tawakal ikhtiar tidak. Orang yang sempurna ikhtiarnya adalah orang yang sempurna tawakalnya. Karena nanti dituntun oleh Allah geraknya kemana, mikir apa, ngomong apa, sehingga kita sempurna. Logikanya sudah pernah diceritakan. Masuk ke hutan, ada yang ikhtiar masuk sendiri, ada yang pasrah kepada penguasa hutan. Di posnya begini, barang siapa yang memasrahkan dirinya ke pos ini, maka akan dituntun sampai ke tujuan dalam keadaan tercukupi. Tidak pernah janji tidak ditepati. Milih hutannya sama, tinggal datang ke sana ya. Saya mau siap bawa, kita bawa beras 2 karung. Mau apa bawa beras? Berbekalan makanan pak. Sudah simpen, di hutan banyak makanan. Saya tahu makanan yang bisa diambil, matang, aman, halal, sehat. Kenapa itu di leher pakai galon 2 digantung begitu? Kurang wibawa dari ke gunung bawa galon 2. Cadangan air pak, simpen. Nanti saya tunjuki mata air. Saya tahu kapan saudara bakal haus dan tempat yang segar mata airnya. Kenapa itu bawa senjata segala macam? Takut binatang? Tenang, nanti saya ajarin. cara menghindar dari babi hutan. Babi hutan tuh gak bisa belok, kalem aja. Kira-kira efektif, efisien tidak perjalanannya? Tuh begitu. Saudara masuk ke komplek yang ada sekuritinya. Tamu lapor akan dituntun, saya mau ke rumah Pak itu, silakan dibawa pakai mobil kecil ke sana. Bandingkan dengan yang masuk sendiri, nyari sendiri, sangat tidak efisien. Tawakal itu sempurna ikhtiarnya, dituntun oleh Yang Maha Tahu. Jadinya efektif. Makanya sudah, silakan bacakan Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kecuali kepada orang itu akan dikatakan oleh Allah, engkau diberi petunjuk, dicukupi keperluanmu, juga diberi penjagaan. Setan pun menyingkir dari orang tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Hudita wa kufita wa mukita. Jadi kalau orang keluar dari rumah dan yakin hanya Allah nih yang bisa ngejaga saya, semua kejadian ada dalam pengetahuan Allah, semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah, tidak ada nikmat yang bisa ketemu saya kecuali Allah yang memberi, tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan takdir Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Lalu Allah mengatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dan dijaga. Setan bingung, gimana? Tadi pergi doa itu enggak? Yang ngangguk dikit, dan nganggupnya juga enggak yakin. Sudah apa belum doanya? Pantas tekor terus ya. Jangan sampai pergi tanpa doa itu. Sing bulat tapi bukan hanya lisan. Di perut ibu dulu rezeki kita ada enggak? Jawab hadirin. Cukup. Mana yang hebat? Kita menjemput rezeki kita, rezeki yang ada datengin kita. Berapa bulan di perut ibu? Ada enggak sehari gitu yang lupa enggak ada rezekinya? Cukup terus. Lahir ke dunia jadi bayi, rezeki ada? Cukup. Mana yang hebat? Bayi cari rezeki, rezeki ngedeketin bayi? Jawab hadirin. Cukup. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jangan ketawa hadirin, jawab. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Tetap sampai. Saudara sudah makan belum? Acungkan tangan yang belum makan. Bohong, saya enggak nanya makan. Saya enggak nanya makan malam, Pak. Saya nanya sudah makan belum? Hah? Bapak belum seumur hidup. Lihat waktu kita makan, berapa langkah menuju makanan. Berapa ribu langkah makanan menuju kita. Berasnya dari mana? Garamnya dari mana? Ikan, sambal, terinya, jeruknya, tomat, ayamnya dari mana? Telur, saya tadi dapat bacang. Saya lihat, Masya Allah bacang. Ngebayangkan jadi bacang itu rumit ya. Berasnya dari mana? Belum ada daging cincangnya. Belum ada di dalamnya itu, ada telur, enggak, telur yang telur asin di dalam. Bebeknya yang mana? Siapa yang ngasinin? ada di dalam. Masya Allah, belum ada cengeknya lagi ranjau. Tambah lagi bungkusnya yang rapi. Kalau gak dimudahkan Allah, gimana itu? Mau cari telur bebek, harus nyari bebek hamil, Pak. Apa tanda-tandanya, kan? Masa kemana-mana buat teropong? Belum izin suami bebek, repot. Beres. Benar? Ini kita ngaco aja dicukupi, Pak. Gimana ahli tawakal? Kan sholat isya tadi aja ngaco. Kalau khusyuk lebih dahsyat lagi. Ada yang selama sholatnya, ayah kapan imaminnya? Gitu. Bukannya mensyukur ya kan? Gitu kan saudara? Ya udah ngerasa dari tadi juga. Tenanglah hadirin. Selama ini aja Allah ngurus ya. Ada yang pernah gak diurus oleh Allah sehari aja dalam sehidup ini? Sejam, semenit, sedetik. Kalau selama ini diurus, kenapa jadi curiga? Jalanin aja hidup mah, sing yakin. Ada lagi Ustaz? Kalau tidak kita lanjutkan. Yang ketiga, saya barusan agak lama karena baru diinfus. Tadi sudah agak drop, kayaknya kalau ceramah sekarang sudah lower. Ada aja jalannya. Di rumah sakit ternyata ambulan ke sini bawa infusan, masuk ke sini tanpa harus capek makan karena tenggorokan sedang sakit, masuk ke sini beres. Cukupi, benar? Di infusnya bukan sakit parah hadirnya. Kalau mendengar infus tuh hanya memindahkan aja, tadinya dikunyah sekarang masuk ke sini. Karena kunyahan sedang enggak enak di sini, Allah alihkan, ada rezekinya. Mau sisa-sisa infusan, ada jarumnya tuh lumayan. Tenang ya, tenang. Sing yakin semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Kalau kita boleh ikhtiar, harus. Tapi jangan menuhankan ikhtiar. Bolehkah kita nelpon teman minta bantuan? Boleh, mulut aja, hati gak boleh. Hati harus yakin Allah yang menggerakkan. Kita minta bantuan dan tidak dibantu, ya berarti bukan kuat dia. Gak usah pakai sakit hati. Tenang aja, selama ini ngaco juga diurus, apalagi benar. Ya, benar? Coba, siapa yang udah lama? Pak, maaf Pak, Bapak sudah berapa lama Pak? Hidup maksudnya di dunia ini. Berapa Pak? 59 tahun. 4 tahun lagi berarti ya. 63. Maaf Pak. Allah cukupi terus Pak. Benar? Ada yang kurang enggak pemberian dari Allah? Yakin Pak? Enggak ada yang kurang. Yang kurang tuh kurang syukur, kurang ajar, kurang sabar. Ya alhamdulillah, Allah menakdirkan saya dititipi 2 keluarga dengan 11 anak, hampir 8 cucu, kuda 35, naik lagi sekarang. Ada yang ngasih kemarin. Ada tuh rezekinya, asli hadirin. Saya enggak mikirin banyak tentang rezeki, beneran. Ada aja. Padahal anak bertebaran di mana-mana. Beneran, ada yang di Jerman kemarin, Belanda, Malaysia, di Yaman. Di mana-mana bertebaran. Ada rezekinya masing-masing. Ini rahasianya, karena tiap anak bukan bikinan saya. Tiap anak ciptaan Allah. Saya boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin rambut salai aja kesangkut. Shh, ini rahasia. lihat, saya lihat kuda Pak di kandang senyum-senyum aja. Kami yang ngarit Pak. Cekuda teh. Apa dia uing? Ngarit mana? Ngarit Pak. Betulan Pak. Ya Allah, eta kuda manis eh. Wah, mana ya rumput da malam? Enggal ya. Oh, dinner. Atau santri teh ngarit Pak. Gitu karena kuda enggak bisa kemana-mana. Jangan kalah oleh kuda ya. Maaf hadirin. Terus surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini janji Allah. Makanya kalau pengen ditolong oleh Allah, ayo tolong agama Allah. Nolong agama Allah itu adalah patuh ke Allah. Aktif dalam urusan dakwah, ya. Selain belajar, juga ngajar. Aktif urusan masjid. Masjid bersih juga dakwah. Bersihkan masjid. Bisa ngaji, ngajar ngaji ke tetangga. Pokoknya harus aktif di dalam urusan dakwah, jangan pasif. Rasulullah SAW itu soleh dan muslih. Beliau orang baik dan ngajak orang baik berjuang menyebarkan kebaikan. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ayo gabung dalam urusan menolong dalam tanda kutip agama Allah, ya. Intansurullah yang surkum mayusabit akadamakum. Allah nanti akan meneguhkan kedudukan kita. Makanya kalau ingin banyak pertolongan Allah, gabung, masuk SSG, atau nanti kita ada Gemanusa. Tahu Gemanusa? Gerakan Membangun Nurani Bangsa. Sudah agak lama ini vakum, dari 2008. Sekarang 9 tahun kemudian, insya Allah nanti kita hidupkan lagi. Di sini kita bisa berdakwah yang lebih luas lagi. Ini bukan gerakan politik, bukan gerakan ingin berkuasa, cari jabatan, cari popularitas, tidak. Ini gerakan SMS, sukarelawan, membantu dengan santun. Gitu. 3M, mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Ngapain? Tiga sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Ayo, jangan tidak ikut ya di dalam bangunan dakwah. Yang menyebarkan maksiat itu masif sekali. Ada lagu ngaco tuh yang sekarang lagi populer tuh apa tuh? Yang colat celo apa namanya itu? Apa? Coba ceto ya, saya enggak boleh. Itu mesum sekali tuh isinya. Ya Ustaz, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku membonceng ya, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, patuhi perintahnya, pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah dengan menjauhi segala larangannya, maka engkau pasti akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah seandainya umat ini bersepakat hendak memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat itu selain dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jika seluruh makhluk bersepakat untuk membuatmu celaka, mereka tidak akan dapat mencelakakanmu selain dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu. Pena telah diangkat, telah ditetapkan, dan lembaran-lembaran telah kering. Catatan di Lauhil Mahfud tidak dapat diubah lagi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Catatan di Lauhil Mahfud teh banyak ya. Ada yang tidak bisa, udah ngunci saja, enggak memilih. Ada yang bisa milih. Kalau engkau ngamalkan ini, takdirnya yang ini. Kalau engkau ngamalkan ini, takdirnya yang itu. Kalau kamu takwa, takdirnya dikasih jalan keluar. Kalau kamu tawakal, takdirnya engkau dicukupi keperluan. Kalau engkau ahli maksiat, takdirnya musibah akan menimpa. Jadi ada, tapi tetap ketakdir juga. Jadi ikhtiar itu tidak akan mengeluarkan kita dari Lauh Mahfuz. Tetap saja di sana, hanya bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Nah, kalau kita patuh ke Allah, kita akan dipilihkan ketetapan terbaik. Pejinah tidak tobat, nanti takdirnya jodohnya pejinah lagi. Pernah berzinah, tobat nasuha. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Udah bersih, dicintai Allah, nanti bisa jodohnya yang dicintai Allah juga. Karena dia memilih taat, tobat, ya. Nanti itu sedekah kan nanti diedarkan ya. Nah itu ngegaris masing-masing. Yang 1000 garisnya ini, ya. Yang 10 ribuan itu takdirnya. 100 ribu itu. Yang hanya pura-pura masukin tangan, namanya tangan kosong ya. Memang orang pada lihat, oh dia nyumbang. Padahal lo tahu dia cuma. Apalagi yang begitu ngerawu, ah udah. Makanya udahlah, nggak usah ribet hidup mah. Cari apa yang Allah suka, sekuat tenaga lakukan. Cari tahu apa yang Allah nggak suka, sekuat tenaga jauhi. Tenang weh, dengarkan kemana-mana yang untuk kita mah, ya. Tenang ini bukan berarti kita cuek, tidak patuh, salah. Maksudnya jangan takut, apa yang untuk kita gak akan kemana-mana. Kalau kita disiplin, baik akhlaknya, dan ketentuan Allah untuk kita pasti ketemu. Kalau kita malas, ketentuannya ini ketemu juga yang ini. Makanya patuh ke Allah. Apa yang untuk saya gak akan kena saudara, apa yang untuk saudara gak akan kena ke saya. Makanya bab perjodohan tuh jangan panik, walaupun persaingan ketat ya. Misalkan ada satu akhwat ingin dinikahi oleh 5 ikhwan. Tenang aja ikhwan. Kenapa tenang? Ya belum tentu mau dia sama ikhwan yang giliran dia mau. Tapi saya dari segala segi kalah. Dari penampilan saya pas-pasan. Dari dompet jelas itu lebih pas lagi ya. Pas dicabut kosong. Dari segi gelar, saya tidak ada gelar, saya cuma SAG aja. Apa SAG? Santri Agim. Tenang, istiqoroh. Kalau jodoh mudah kan, kalau bukan jodoh, gak usah pakai senang-senangan ikut kompetisi segala. Kalau Allah mengabulkan doa saudara, saudara udah istiqoroh, ya dicabut, wah jadi gak pengen sama si itu. Pertama ada bukan jodohnya, kan yang paling menderita tuh menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Udah apes ini, udah pisah, apes pisah netang. Nyesek, makanya selalu istiqoroh. Kalau baik bagi dunia, bagi agama, bagi dunia, bagi akhirat, baik akibatnya, takdirkan untukku, mudahkan dan berkahi. Kalau tidak baik untuk agama, untuk dunia akhiratku, maka jauhkan, gantikan dengan yang lebih baik. Harus begitu kalau mau mengandalkan Allah. Kalau tidak mau istiqoroh, biasanya ngotot. Istiqoroh itu bukan hanya pilihan, hadirin. Yang udah bulat juga harus istiqoroh. Oh, saya pengen ini nih, harus diistiqorohin juga. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Bukan di antara dua pilihan ya, tapi pilihan kita juga harus diistiqorohin. Dah, silahkan ayatnya dibaca. Surat Luqman ayat 33-34. Surat Luqman ayat 33-34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, itu enak bukan? Kita tidak tahu besok, rencana ada, jadwal ada, tapi kan itu versi kita yang tidak tahu apa-apa. Allah juga sudah punya rencana, anjing mana yang akan menggigit saudara. Wah, gimana dong ah, sedekah makannya pagi-pagi pada subuh, sedekah. Yang tadinya akan digigit anjing jadi dia yang gigit sate marangi gitu. Tergantung deh berapa sedekahnya ya. Kayak berkuda, kuda juga tuh kayaknya tahu tuh yang sedekahnya berapa ya. Dia sedekah 5.000, naiknya setengah jam, kuda tahu tuh. Ah ya, kopet ya, sepak coba berat. Tapi saya tidak tahu ya. Teruskan. Selanjutnya adalah Al-Baqarah 152. Janji Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Fadzkuruni adzkurukum washkururi walatakfurun. Ini janji Allah ya. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita tidak ingat ke Allah juga, Allah ingat ke kita. Gimana, siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah? Tapi Allah ingat ke kita dengan sifat Rahman-Nya. Tapi kalau kita fadkuruni, dzikir ke Allah, Allah mengingat kita dengan Rahim-Nya, sayangnya. Kalau Allah mengingat kita secara spesial, kita akan diurus secara spesial, hati ditenangkan, pikiran jadi jernih, ide, gagasan, tinggal ya kayak ada lampu. Kita akan dipertemukan dengan lingkungan yang baik, didatangkan teman yang bisa membantu kita jadi berubah. Kita digemarkan kepada ilmu, ilmu dimudahkan datang. Saya kira pertemuan ini pun terjadi mungkin karena saudara banyak zikir. Oleh Allah ditakdirkan informasi dapat. Kesini dibuat pengen, setan nipu, janganlah, jangan. Kita dikuatkan. Kan karunia Allah itu tidak harus datangnya sesuatu, tercegahnya sesuatu juga karunia Allah. Tercegahnya dari dosa, ya. Mau naksir seseorang, tidak ada yang mau sama dia, ini pun perlindungan dari Allah. Karena kalau mau, dia mau, saudara kebobolan, ya, pulsa, kuota, kemudian sudah, dan saudara kan kurang modal misalkan, jadi tekor, ya sudahlah, jomblo itu bukan sebuah musibah, ya, sebuah perlindungan dari Allah. Kenapa menjiwai sekali deh, sudah nggak apa-apa. Saya tidak menyangka sedalam ini ya. Udahlah, silakan Ustaz. Ada dua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang. Allah akan memperhatikan nasibmu di waktu engkau dalam keadaan susah. Ketahuilah bahwa apa-apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Kelapangan itu mengiringi masa sulit, dan sungguh sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika hamba mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin, jadi jangan ragu ya. Pokoknya kita bergerak ke arah Allah, Allah tahu. Walaupun hanya terlintas di hati aja ingin ditolong oleh Allah, Allah sudah tahu dan akan datang banyak petunjuk Allah lainnya. Ini dalilnya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut 69. Penting ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita serius ke Allah, Allah lebih serius menunjukkan jalan-jalannya. Hanya ingin pengen pengajian ke Darut Tauhid, gitu aja coba di hati. Lihat nanti ada yang nge-WA, aduh saya mau ke DT nih, butuh teman, padahal kita gak ada kendaraan. Gimana, kau mau ikut gak? Mau dong, kita gak punya kendaraan nih dua-duanya. Hei, tenanglah hadirin. Gimana? Teruskan ceritanya. Ngarang aja masing-masing lah ya. Nih, ini saya baca di internet. Ada yang ke pengajian naik motor Vespa. Eh, gak boleh nyebut merek, maaf. Sebuah motor ya. Saya tidak nyebut Vespa lah sekarang. Tapi yang bentuknya ini, itu ya ini. Nah, ternyata udah low itunya, bensinnya. Duh, gimana nih? Ke pengajian dulu, beli bensin dulu. Kalau beli bensin, muter lagi, bisa telat ke pengajian. Nah, udahlah, ke pengajian aja dulu. Lebih utama cari ilmu daripada beli bensin. Akhirnya ikutlah pengajian. Nah, ceritanya tentang sedekah ceramahnya. Mana kosot mal abdin min sodakatin. Min sodakatin bal yajdad. Tidaklah seseorang hamba Allah menafkahkan hartanya dengan sodakoh, kecuali Allah akan nambah, Allah akan nambah, nambah. Sampai 3 kali. Wah, ini uang buat beli bensin nih. Mending bensin, mending sedekah. Ah, belum tentu panjang umur, beli bensin paling ngedorong. Kalau habis bensin paling ngedorong, sedekahkan. Bener aja di jalan tuh, habis bensin. Gak apa-apa, yang penting saya bisa sedekah. Doronglah, kira-kira dorong juga amal soleh, saya bukan bekas maksiat. Tiba-tiba lewat temennya naik mobil Kijang bagus. Hei, nyebut merek lagi hadirin. Pokoknya mah saya tidak nyebut merek, tapi yang ya binatangnya suka loncat-loncat. Astagfirullahaladzim. Berhenti, kamu apa? Ya, ini bensin. Udah, titipkan dulu. Ayo kita pergi beli bensin. Akhirnya diantar beli bensin. Dalam hati benar janji Allah. Wah, kamu keren. Ternyata teman ini, kamu udah punya mobil bagus kayak gini. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki. Cuma kamu lebih keren. Apa yang kerennya? Motor saya Vespa. Iya, kamu motor Vespa tapi punya anak. Saya mobil bagus gini tapi belum punya anak. Ya, semuanya ada waktunya. Bensin kasih. Selamat ya hidupmu, semoga tambah makmur. Doain saya ya. Sep aja ngasih amplop. Jangan dibuka sekarang. Sebab saya juga enggak tahu jumlahnya. Saya baru dapat bonus dari kantor. Kasih aja. Doain saya supaya cepat punya anak. Mudah-mudahan doa kamu makbul. Pergi aja. Pas dibuka, 1000 kali uang yang dinafkahkan itu. Ya Allah, ini kisah nyata hadirin. Dan ini enggak aneh bagi yang yakin ke Allah tuh. Kan Allah juga tahu pergulatan hatinya. Ngaji pom, milih ngaji, ya enggak? Sedekah bensin. Itu perjuangannya lebih getir tuh hadirin. Dan nyata habis bensinnya dan dia ridho. Enggak tahu kalau ngedumel, aing mah gara-gara sedekah. Nah, mungkin kesiram itu comberannya. Karena dia saya ridho, lebih beruntung ngedorong enggak apa-apa. Nah, pergulatan hati itu Allah tahu hadirin, dan itu ada poinnya juga. Karena inna fi Al-Baqarah yang terakhir tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tetapi dihisab yang ada di hati ini. Cukup hadirin, tambah lagi surat Saba 39. Ini menjelang beredar infak. Surat Saba 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rejeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi enggak mungkin kita sedekah enggak diganti. Selama ini aja kita pelit dicukupi. Itu dompet yang isi siapa? Ayo jangan ragu-ragu ya. Kalau bisa dompet, kalau saudara ngambil yang 2000-an, asal tahu aja WC umum udah 3000 ada ya. 2000 gak dipinjemin gayung, mau? Atau gak boleh diselot, gimana bahagia? Gak ada toilet kejam begitu. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara ingin yakin Allah menjamin, derder aja. Ingat ya, sedekah itu jangan sekepikirnya, jangan sisa, tapi target. Pokoknya sebulan saya harus sedekah sekian. Kalau uangnya kurang saya cari. Kalau ternyata kurang sedekah saya kurangin jatah makan saya, jatah jajan saya. Gitu, pakai target, gak berkurang. Baliajdad, baliajdad, baliajdad. Selain tambah, tambah, tambah. Kalau mau yakin ya memang harus mujahadah, hadirin. Gak bisa gitu. Saya kan istiqomah. Khairul amal adwa muha wa inqol. Amal yang paling disukai Allah adalah yang konsisten, walaupun sedikit. Saya dari TK 1000, SD 1000, SMA sekarang saya master, wakil rektor, tetap 1000. Saya kan istiqomah. Istiqomah apanya? Istiqomah menurunnya. Dulu bekal 2000, saudara sedekah 1000, 50% dari harta. Masuk SD 10.000, sedekah 1000, 10%. Kuliah bekal 100.000, sedekah 1.000, 1%. Jadi istiqomah kopetnya itu. Jangan ragu-ragu tentang dosa nih. Satu lagi ya, janji Allah, jalan keluar sudah. Surat An-Nisa 110. An-Nisa 110. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Nah, janji Allah ya. Kalau udah keburu tergelincir, berbuat kejahatan, dosa, maksiat, cepat tobat. Kalau Allah nutup dosa kita, jangan dibuka. Karena orang gak tahu tuh karena Allah nutupin aja. Tobat aja. Jangan suka membeberkan aib sendiri. Karena Allah yang nutupin. Cepat minta ampun. Kalau berkaitan dengan hak orang, minta maaf. Kalau ngambil hak orang, kembalikan. Tidak cukup minta ampun ya. Ah, udah maling, ya Allah ampuni, saya mencuri. Tapi gembira dia, karena jadi banyak duit. Pulangkan. Para koruptor, pulangkanlah. Dan saudara juga tidak menikmati. Koruptor tua, rezekinya makin dikit. Dan gak bisa makan daging karena kolesterol, gak bisa makan durian karena asam urat, gak bisa makan nasi penyakit gula. Mau ngapain uang banyak-banyak, makannya juga dikit, dah pulangkan. Ada yang mau dihapus dosa kecilnya? Ada caranya nih, janji Allah. An-Nisa 31. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudakhilkum mudakhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Tuh, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil yang tidak sengaja, yang kelewat atau yang kesengaja dan sekarang menyesal, itu bisa dihapus. Asal kita disiplin sekuat tenaga, jangan bikin dosa, terutama dosa besar. Ini janji Allah, hadirin. Janji Allah itu pasti. Begitulah. Udahlah, sekarang mencari janji Allah, patuhi. La in syakartum la azidannakum, Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur pasti ditambah, udah pasti. Enggak usah capek mikirin yang enggak ada, lebih baik sibuk nyukurin yang ada. Ditambah. Kita kan lebih sibuk mikirkan keinginan yang belum kita miliki. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Panitia, kalau gitu enggak usah dibagikan itu ya. Tenang hadirin, semua rezeki ada dalam kekuasaan Allah ya. Jangan takut tidak ada rezeki, takutlah tidak ada berkah karena salah niat dan cara kita dalam menjemput rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur karena rezeki yang ada jadi kebaikan dan ditambah kalau kita bersyukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar kalau sedang ditahan, dipersempit. Tenang, ada waktunya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho kalau rezeki mau diambil oleh Allah, kan ada waktunya Allah ngambil ya. Lepasin sing ridho. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah jadi pendengki, tidak rela lihat orang lain dikasih rezeki. Sing bersih hati, hadirin, gak akan kemana-mana rezeki kita. Lurus-lurus saja. Terima kasih hadirin. Ada dua. Oh iya, insya Allah Selasa saya berangkat haji. Doakan ya, 20 hari pulang wukuf, lalu selesai lempar jumroh, hari keduanya sudah bisa selesai di sana, kembali lagi kalau ada umur. Febrianti Puspitasari, terima kasih. Ada mikrofonnya? Ada yang bisa bantu? Ada yang berminat jadi sukarelawan Gemanusa? Cik atuh jawab hadirin, cari cing wae. Saya tuh tidak boleh berharap sama makhluk, tapi lihat dia ngajak kayak gini jadi gemes bawaannya. Ada yang berminat jadi sukarelawan gerakan membangun nurani bangsa? Acungkan tangan yang minat jadi relawan, cung. Kenapa enggak minat? Hah? Ya, enggak ngapa-ngapain, cuma memperbaiki diri aja. Ya, tapi terprogram memperbaiki dirinya sambil bantu-bantu yang lain. Ini bukan organisasi politik, bukan organisasi. Enggak, organisasi PDLT memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Karena saya yakin bahwa kalau tiap orang sibuk memperbaiki diri, nanti jadi pada baik keluarganya, baik lingkungannya. Daripada menuntut orang lain berubah, mending nuntut diri sendiri aja berubah. Sepakat? Di TSM tadi ada seorang, ada para mahasiswa 80. Ini adek, kok ada terus di sini? Iya, disuruh oleh pimpinan kami. Harus katanya ikut pengajian. Dan tiap pagi harus dengar radio. Dicatat MKFM siaran pagi. Enak tuh jadi direktur. Ya. Gak usah ceramah, saya aja yang ceramah. Mahasiswa nabararaik, terenang. Masya Allah. Itulah memperbaiki diri dan mengajak orang lain baik. Mana siapa namanya Febri? Manggilnya apa nih Febri? Anti, Puspit, Hita, Sari? Panggilnya Febri aja. Febri aja, baik. Apa kabar Febri aja? Baik. Pertama kali kesini? Iya, pertama kali. Siapa yang ngajak? Gak ada sih. Oh. Cuman minta temenin. Oh, jadi Febri yang ngajak gitu? Minta temenin sama teman sendiri, soalnya teman aku nih Nani, dia pernah di sini. Oh, jadi bukan diajak tapi ngajak. Iya, ngajak. Lebih seru lagi ini hadirnya. Kenapa mau kesini Febrianti? Pengen belajar, pengen lebih tahu, mengenal Islam lebih baik. Apa yang terasa sesudah mendengar ceramah tadi? Ya, ada yang terasa enggak? Ya terasa berbeda lah. Di hati gimana gitu maksudnya? Jawab atuh. Gak boleh maksa hadirin. Sudah ikhwan, jaga pandangan ikhwan. Lihat saya aja kurang apa. Pada lihat ke atas kan saya tahu dilihat. Kamu paling depan lagi lihat ke atas. Tidak ada yang menghargai diriku. Kameramen jangan cari masalah ya. Puterin lagi kameranya, siniin lagi. Ini kameranya otomatis. Jadi Febri, apa yang menggerakkan Febri mau jadi muslimah? Memang sebelumnya memang saya udah tahu muslim, dan memang mayoritas dari teman-teman saya juga muslim, dan keluarga besar dari ibu saya juga kebanyakan muslim. Cuman saya buat memberanikan diri untuk lebih mantepnya lagi sekarang. Alhamdulillah. Siap jadi muslimah? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyaksikan pertemuan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah soleha, istri soleha, ibu soleha, mujahidah soleha. Istiqomahkan ya Allah, jadikan jalan hidayah bagi keluarganya. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan disalami oleh saudaranya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu lagi pada salaman? Punten, terima kasih ya. Kita bersedekah, berwakaf ya, supaya makin sempurna amal kita, sambil membaca Fatihah ayat kursi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiqquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin, Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha tahu siapa kita yang sesungguhnya. Maha tahu hari-hari yang tersisa dalam hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, innaka antas sami'ul alim, ya arhamar rahimin. Doa yang maha menatap berkahi majlis ini. Sayangi kami ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Ghafurur Rahim, duhai yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani, sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah aib-aib yang kami sembunyikan siang malam. Kau pasti tahu. Ya Allah, ampuni kami sering ragu padamu. Ampuni kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Sebagian besar waktu kami tidak ingat padamu. Ampuni kami sering berburuk sangka padamu ya Allah. Sering tidak ridho dengan takdirmu. Sering kecewa dengan ketentuanmu. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali bersyukur. Padahal limpahan karuniamu setiap saat. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk mengkhianatimu. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami, kebohongan-kebohongan, kepalsuan. Ampuni siapapun yang mendekati zina, ya Allah, Engkau tahu. Yang matanya berzina, yang pikirannya berzina, Kau pasti menyaksikan. Ampuni semua kefasikan kami ya Allah. Kami tahu tapi kami tidak mengamalkan. Ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, kepada bapak ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah perilaku buruk kami kepada guru-guru kami. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Sayangi para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami kembali ke jalanmu. Ampuni dan sayangi ya Allah hamba-hambamu yang Kau saksikan berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan ganjarannya ya Rabb. Ampuni hamba-hambamu yang kami zolimi ya Allah. Kau tahu. Lapangkan hatinya untuk memaafkan kami ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami. Kami halalkan ya Allah. Tidak ada tuntutan di akhirat kelak. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal-amwah. Wahai yang Maha Menatap, jadikan saat ini saat Kau kabulkan doa hamba-hambamu ini. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin, Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha Mengabulkan. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah yang Maha Baik. amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah, tuntun agar setiap masalah membuat kami dekat dengan-Mu. Cukupi yang sedang kekurangan, ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Cegah dari yang haram dan syubhat. Berikan pendamping ya Allah yang menantikannya. Nikahkan pernikahan berkah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Keturunan soleh, soleh, hafiz, hafizah. Ya Allah, sehatkan yang sedang sakit, ya Allah. Sembuhkan, ya Syafi. Berikan kemudahan segala urusan yang Kau sukai. Tolong saudara kami yang teraniaya, ya Allah. Lindungi, jaga, kuatkan iman. Jangan biarkan kaum zalim berjaya. Mereka semua dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin, nikmat ibadah, nikmat istiqomah. Bila hidup kami berakhir, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Kami mohon, jangan husnul khotimah. Ya Allah, jamu hamba-Mu ini ke Baitullah, ya Allah, hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang menciptakan jalannya. Ya Allah, kembalikan hamba ke tanah air ini membawa berkah, haji yang mabrur. Andai Engkau punya rencana lain, ya Allah, lindungilah pesantren ini. Karuniakan kepada kami guru, para kekasih-Mu. Harapan cintamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Hadirin, saya belum tentu panjang umur, belum tentu kita ketemu lagi. Dengan ini ya, benar-benar mohon maaf ya. Dengan segala keterbatasan ilmu, iman, berusaha menyampaikan sesuatu yang masih sangat jauh dari sempurna. Mudah-mudahan semua kesalahan dimaafkan. Dimaafkan. Kalau takdirnya ini pertemuan terakhir kita, doakan supaya Allah mengampuni AA ya. Dan mudah-mudahan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga nanti. Amin. Sekali lagi terima kasih. Titip pesantren ini baik-baik ya. Mudah-mudahan ada umur kita bisa ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bisa salaman lama-lama ya, agak lemes ya, nggak apa-apa. Terima kasih kawan-kawan.